Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi kawakafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam acara penyejuk kalbu dalam dalam menafsirkan ayat suci Al-Qur'an melalui tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengkaji surat An-Nisa juz keempat ayat 79 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ayat ini merupakan penjelasan lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Apakah hidup atau mati, apakah senang atau susah, itu semua merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah bahwa kalau di dalam penjelasan ayat terdahulu banyak sekali orang-orang yang tidak memahami tentang hal ini. Nah, di dalam ayat 79 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi mempertegas tentang takdir yang sudah ditetapkannya. Semua itu memang merupakan ketentuan darinya. Akan tetapi, ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala sesuatu yang menimpamu dalam bentuk kebaikan itu adalah dari Allah. Kenapa dari Allah? Karena memang dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuntun dan mengarahkan manusia untuk menuju kepada kebaikan. Dan ketika seorang manusia menginginkan kebaikan itu dan berusaha untuk mencapainya, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan bantuan dari Allah. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala sesuatu yang buruk yang menimpa dirimu itu akibat perbuatan diri kamu sendiri. Ini adalah suatu hal yang cukup jelas. Karena tadi di pengantar sudah dikatakan bahwa Allah sudah menuntun manusia untuk mendapatkan kebaikan melalui syariatnya. Seandainya manusia keluar dari syariat itu, berarti memang itu adalah keinginan pribadinya untuk tidak mendapatkan hidayah Allah dan untuk merasakan berbagai kerusakan atau hal-hal negatif lainnya akibat perbuatan yang dilakukannya karena keluar dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk memudahkan manusia di dalam menjalani kehidupan yang baik dan menghindarkan diri dari jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjelaskan wa arsalnaka lin-nasi rasula, bahwa ada rasul yang menuntun dan memberikan pengarahan manusia untuk dapat melihat secara lebih jelas mana yang merupakan cahaya Allah dan mana yang merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ini sangat menarik sekali yang Ustaz bilang tadi. Apa kebaikan itu yang didapatkan oleh manusia atau umat Islam khususnya itu adalah dari Allah, dan kejelekan itu adalah datang dari diri sendiri. Jadi timbullah pertanyaan, Ustaz katanya, kalau seandainya Allah itu sudah menentukan, untuk apa kita berbuat baik dan berbuat buruk karena Allah sudah menentukan? Macam mana itu kira-kira? Sampai orang bertanya, kan banyak itu orang awam bertanya seperti itu, perkataan seperti itu. Iya. Bagus sekali pertanyaan Ustaz. Ini pertanyaannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang bertanya karena tidak tahu. Yang kedua, bertanya karena memang malas untuk berusaha. Kalau memang tidak tahu, artinya memang dia ingin tahu benar sebenarnya kedudukan manusia itu, usaha dan kerja manusia itu dalam posisi apa gitu. Yang jelas Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seorang manusia itu tidak akan mengalami peningkatan baik dari segi spiritual ataupun material ataupun kekayaan dan sebagainya kecuali kalau dia memang ingin merubah dirinya sendiri. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak paham, dia menganggap bahwa Allah sudah mentakdirkan, pasti akan terjadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah tahu takdir Allah? Kapan takdir Allah berlaku? Takdir Allah itu berlaku di penghujung usaha yang kita lakukan, di penghujung usaha. Setelah selesai semua usaha keras yang kita lakukan, barulah kita akan tahu takdir Allah itu mana yang berlaku. Ketika seseorang misalnya belajar habis-habisan, besok mau ujian, malam ini dia habis-habisan belajar. Kemudian baginya tabrakan. Tiba-tiba tak jadi ujian. Keluar tak jadi ujian. Nah, ini namanya takdir Allah. Karena sudah terima lah mati-matian. Ada juga belajar mati-matian. Ya, ada kisah kan yang terpaksa harus masuk rumah sakit akibat terlalu memikirkan porsi masalah ujiannya. Iya. Jadi menarik juga nih Ustaz, ayat 79 terkait dengan ayat 78. Jadi sebenarnya ayat sebelumnya itu menceritakan bahwa kaum munafik itu menuduh Nabi Muhammad. Ini gara-gara Nabi Muhammad kita kalah perang Uhud ini. Coba kalau dengar cakap kami munafik, tentu menang. Tidak, maka dikatakan Allah, "Wa arsalna kalin nasi rasula." Engkau Nabi Muhammad diutus sebagai rasul. Jadi yang penting menjadi ayat dari 79 dan kaitan dengan 78 itu bahwa sebenarnya jangan mencari kambing hitam. Iya, betul. Nah, kenapa? Karena sebenarnya yang salah itu diri sendiri. Ini menjadi menarik, tidak saja pelajaran dalam agama, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Terkadang banyak orang tua salah mendidik anak. Contohnya, ketika anak itu terjatuh, aduh sayang ke anakku ini, mana yang jahat, ini batu nih ya, kita pok ya, pok, kok batu pula disalahkan. Itu mencari kambing hitam. Sudah sejak kecil kita diajari mencari kambing hitam. Yang salah anak kita sendiri, kenapa jalan tidak hati-hati, tidak melihat. Maka pendidikan psikologi yang harus dibangun sejak kecil dan sejak dini itu, jangan biasakan anak mencari kambing hitam. Seperti tadi, nah yang salah anak, kenapa jalan tidak hati-hati, lain kali hati-hati ya, katanya. Itu permasalahan ini akhirnya membesar sampai menjadi seorang presiden atau menjadi ketua DPR pun akhirnya mencari-cari kambing hitam. Tidak masalah ya. Tidak mau introspeksi diri. Itu. Ini menjadi salah. Kenapa? Karena sebenarnya yang benar yang salah itu wakafabilahi syahida. Dia benar, urusan dia pribadi sudahlah, serahkan pada Allah. Kalau dia salah, Allah aja tidak menghukum dia. Kalau misalnya memang merusak stabilitas nasional, baru tangkap penjarakan. Tapi kalau misalnya hanya merusak dirinya sendiri, sudahlah. Wa kafa billahi syahida. Seperti kasus perang Uhud tadi. Timbul pertanyaan misal perdana, boleh nggak kita mencari salah dan benar? Yang jelas salah dan benar itu memang sudah bisa kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Rasul itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang tentang mana yang benar dan mana yang salah. Cuma bagi seorang muslim, mencari benar dan salah itu harus ada etikanya. Artinya begini, sebaik-baik seorang muslim itu adalah mereka-mereka ketika Allah menggambarkan tentang orang takwa, wa iza fa'alu fahisyatan zakarullaha fastaghfaru lizunubihim. Pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan, akhirnya mereka tersadar dan beristighfar kepada Allah. Mereka tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi apa yang telah saya lakukan, kesalahan apa yang telah saya lakukan, dan ini membuat dia kembali introspeksi diri sebagaimana Ustaz bilang tadi. Jadi boleh mencari kesalahan kebenaran, tapi dengan tujuan evaluasi. Evaluasi dan itu introspeksi diri, dan bukan untuk menyebar aib. Bukan untuk menyebar aib. Dan kita juga secara etikanya dan memang tuntunan agama tidak diperbolehkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Jangan sekali-kali mengintai-ngintai kesalahan orang lain. Kenapa? seorang muslim itu diperintahkan untuk asyidda wal kufar ruhama ubainahum, punya rasa ikhwana, punya rasa kasih sayang yang sangat besar kepada sesamanya. Hendaklah dia kalau ada aib seseorang itu dia menutupinya, bukan malah dia buka-bukakan kepada orang lain. Kenapa? Pada saat dia bukakan aib orang lain, maka orang lain juga akan mengintai-ngintai aib diri. Jadi pada saat kita sebenarnya menutup aib orang lain, sebenarnya kita sudah menutup aib kita sendiri. Sebaliknya kalau kita bukakan, berarti kita membukakan aib kita juga kepada orang lain. Karena setiap manusia itu punya aib. Kulubani Adam khata, ya. Wa khairu khataiha at-tawabun, itu yang paling penting. Nah, jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Itu adalah merupakan satu hal yang salah. Pada saat mungkin kita ada orang yang melakukan kesalahan, maka ada cara-cara bagaimana kita untuk melakukan kritikan terhadap orang itu. Pernah ada dalam suatu ketika ada seseorang datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau saya tidak salah, Umar atau Harun itu, Umar mungkin, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dengan tegas dan lantang dia mengkritik, "Wahai Khalifah, begini, begini, begini." Apa kata Khalifah Umar pada waktu itu? Wahai saudaraku, silakan Anda mengkritik, tapi janganlah terlalu keras. Karena apa? Karena aku adalah umat. Karena Nabi Musa sendiri ketika mengkritik Fir'aun, dia tetap dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Aku tidak sekejam Fir'aun. Dan kau tidak sebaik dan Nabi kau Musa. Tidak sebaik Nabi Musa. Tapi katanya. Allah mengatakannya apa? Wakulalahu kaulan layina. Masya Allah. Walaupun begitu, Allah tetap memerintahkan Nabi Musa untuk berkata lemah lembut kepada bajingan tengik Fir'aun, laknatullah. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, berbagai tindakan demonstrasi dengan hujatan-hujatan bahasa yang sangat kasar dan tidak sebenarnya bernada negatif, itu bukan merupakan satu hal yang baik di dalam pandangan agama. Ada cara lebih baik lagi. Seandainya pun memang juga tidak bisa diperbaiki, maka sebenarnya kita sebagai rakyat yang bertanggung jawab, kita dulu yang milih. Kenapa pula kita harus ngelonjak-ngelonjak ketika dia melakukan kesalahan? Iya, sangat menarik sekali itu, ya. Banyak sekali memang, kalau manusia ini dapat rezeki, dapat hal yang kalau dibahasakan dalam Al-Quran min hasanah, kebaikan-kebaikan, itu mereka tidak pernah akan tidak mengakui ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa dia Tuhannya. Karena kadang-kadang disebutkan gitu juga, Ustaz. Oh, ini dari Tuhan ini, alhamdulillah. Tapi kalau diapakan sedikit, oh, ini berarti Tuhan tidak sayang sama aku, katanya. Nah, jadi banyak sekali seperti kejadian-kejadian seperti tsunami di Aceh gitu. Itu orang tuh mengatakan itu karena lempeng bumi itu jatuh ke bawah, terbelah, bergeser. Gitu. Bergeser itu bukan karena ajab Tuhan, katanya. Maka ketika orang mengatakan segitu, oke lah saya bilang. Tapi itu kalau seandainya sebelum datang turunnya Al-Quran, oke lah kita berbicara seperti itu, saya bilang. Tapi selama itu setelah Al-Quran datang, kita harus berpacu apa kembali kepada Al-Quran, saya bilang. Karena itulah tuntunan hidup kita. Maka ketika ada musibah seperti itu, sebetulnya kekuatan Allah yang dibalik semua itu, saya bilang. Iya, jadi memang ada tiga faktor yang menyebabkan timbulnya musibah dan bencana. Ada memang ulah dan tangan manusia. Iya. Bima kasabat aydinnas. Ada juga memang andil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi suka aja Tuhan menurunkan musibah. Atau memang Allah berkehendak dan manusia juga melakukannya. Nah, jadi tiga hal ini merupakan faktor timbulnya musibah dalam melihat musibah yang ada di muka bumi ini. Ada lagi gambaran lain begini. Biasanya ini banyak terjadi di masyarakat kita, bahkan kita sendiri sekarang pun seperti itu. Kalau kita dapat musibah, kita cerita sama orang lain. Tapi kalau sudah dapat rezeki, diam-diam lupa. Kita lupa cerita sama orang, dan kita pun takut menceritakan sama orang. Takut dia takut berbagi, ya. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kalau dapat rezeki, ceritakanlah sama orang. Artinya itu salah satu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tahu, jangan cerita sama orang susahnya aja, giliran senang kita sendiri merasakan. Terus yang perlu dicermati di sini, terakhir ayat ini mengatakan dari ayat 79, wa kafa billahi syahida. Ini banyak sekali ayat Al-Qur'an, waqafa billahi alim, waqafa billahi, waqafa billahi, banyak sekali. Sebetulnya apa di balik rahasia itu Allah mengatakan seperti itu? Pertama, rahasia yang pertama adalah bahwasanya Allah itu ingin mengatakan aku semuanya itu yang mengatur di balik itu. Makanya disebutkan labdul jalah seperti itu. Syahidan di sini artinya kita mengetahui, kita menyaksikan, dan kita betul-betul yakin apa yang dikatakan Allah tersebut. Makanya terakhir disebutkan ketika Allah berfirman waqafa billahi syahida, betul-betul tenang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang mana kesemua kejadian itu di luar harapan Rasulullah itu tidak akan pernah membahayakan. Iya, makanya nah, gitu. Terakhir kalau saya lihat waqafa billahi syahida ini ketika memang itu sangat runyam hukum ditetapkan, karena dia melihat, aku melihat dia melakukan itu, tapi yang terlihat tadi saya tidak merasa melakukan itu, maka timbullah dalam tengah masyarakat ada sumpah pocong. Dengan harapan apa? Kita serahkan ini kepada Allah. Kalau misalnya betul yang kamu lakukan, dikutuk Tuhanlah kamu. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, tidak dikutuk Tuhan. Dalam pengertian Allah lah yang maha tahu dalam hal ini. Bagaimana menurut Ustaz Sopian, Ustaz Perdana Sopocong ini? Saya melihat tujuannya itu bagus, dikembalikan kepada Allah. Akan tetapi caranya itu yang memang tidak disyariatkan. Tidak ada tidak ada di dalam tuntunan agama itu seseorang harus disumpah dengan cara dikafani, dibuat layaknya seperti orang yang mati. Ya, tidak ada. Yang ada ketika seseorang bersumpah dengan Allah, itu sudah merupakan satu sumpah yang sangat kuat. Dengan jadi kasar. Tidak harus dipocong. Tidak harus dipocong. Itu kan budaya kita, dan saya kira ini harus tidak perlu dibudayakan begitu. Kenapa? Karena nanti bisa membuat orang salah paham terhadap sumpah pocong ini. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita pada hari ini banyak sekali memberikan pencerahan di dalam jiwa kita, terutama sekali kami sebagai para narasumber. Yang jelas adalah bahwa kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu hal yang pasti. Tidak ada manusia yang keluar dari takdir Allah. Akan tetapi walaupun demikian, manusia juga harus berusaha dengan keras untuk dapat mewujudkan takdir Allah yang baik kepada dirinya. Mungkin kisah Umar bersama sahabatnya ketika akan memasuki sebuah daerah yang sedang tertimpa penyakit menular, sahabat mengatakan kita masuk saja, kalau memang takdir Allah pasti akan kena, kalau tidak ya juga kita tidak akan kena. Tapi Umar mengatakan ya, akan tetapi kita mencoba untuk lari dari menuju takdir Allah yang baik, lari dari takdir Allah yang baik dari daripada kita masuk ke dalam sehingga akhirnya kita terkena penyakit. Ini adalah satu pelajaran penting dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya, ada cabutnya. Iya.